Guys, break dulu ya. Ntar lanjut nge-band lagi deh. Oke. Siap. By the way, semua lagu lo dalam banget. Original lagi. Thank you, bro. Gue pengen karya gue tuh as original as possible. Original tuh gak cuman soal karya, tapi juga harus dimulai dari rasa. Kayak ini nih, Teh Javana Original, baru. Wah, apa nih? Mau dong. Bagi bro, bagi. Cobain dulu. Seger banget. Wih, gokil. Asli, tehnya berasa. Yoi, kan dimulai dari rasa daun teh muda pilihan. Aroma lock systemnya ngejaga aroma teh tetap nikmat. Wah, ini nih teh yang gue cari nih. Plus, mulut botolnya lebih gede. Oh. Pas diminum, dapat aromanya, dapat rasanya. Bikin puas. Saka. Cuma Teh Javana Original yang bisa begini. Siap lanjut gak nih? Siap, lanjut. Favorit gue, ya Teh Javana Original dari Wingsford.